يأتي القبول ومنك الرسول المأمون وإلى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام الصحابة والقرب والتابعين العلماء والأولياء الصالحين خصوصا يا رحيم مولانا وجدنا شيخ محمد أرشف بن عبد الله قلم ريان وسياجي مؤمن قشف الأدوار منهج إسماعيل ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأصولهم وفرعهم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى جميع أولادنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورزقنا وأيام طول العمر إلى فوق المحسنين بصحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوى بسبب صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع المسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب وبدى الآبدين ودحر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillah karena kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala akan iman dan Islam dan dikumpulkannya pula kita pada hari ini dalam majelis pengajian pada ini hari walaupun kurang lebih setengah bulan Abah dapat sakit, tapi alhamdulillah pada ini hari bisa turun bersama-sama melaksanakan tugas hidup, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Abah banyak-banyak minta ampun dan minta maaf, minta ridha dan minta halal atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan zahir batin kepada kalian dan minta doa mudah-mudahan Abah diberi Allah Ta'ala panjang umur di dalam keadaan sehat afiat semata-mata menyambung risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di dalam risalah itu mengandung beberapa keberkatan dunia dan akhirat. Sekali lagi banyak minta ampun maaf, minta ridha, minta halal dan minta doakan supaya Abah lega hati, tidak ada dosa dengan makhluk dan supaya Abah ada kekuatan batin dengan melewat doanya orang banyak masih bisa bertahan hidup walaupun kesehatan sudah sangat menurun. Kurang lebih 16 malam setiap malam tidak bisa tidur, sakit. Dokter mengatakan awalnya dari paruh, kemudian menyebelah ke pinggang atau dua ginjal. marantan parut, marantan dua ginjal naik ke atas kepala. Semalaman suntuk, sudah 16 malam. Ujar Pak Urutan, asalnya dari pinggang, uratnya panjang, lalu menarik urat parut, lalu naik ke kepala. Dua pendapat ini berlainan, tapi ujar Pak Urutan mulai di pinggang ke parut ke kepala. Caranya dibujurakan urat pinggang. Rupanya urat pinggang kawa dibujurakan lah. Menyak ujur urat pinggang ini kayak apa? Ada kawa lagi nakbah, tunduk-tunduk ujur rupanya. Tapi ternyata sudah diurut sampai terguring-guring pengurutannya. Kenyamanan kalau lah, sebab kada semua tangan nurang menjapai pinggang Guru Wijaya. Paurutannya nang maurut, apa ada asik? Ujar Amit teruskan. Kada baik jua. Ujar dokter mulai di parut pulang sampai ke pinggang ke kepala. Obatnya adalah ini. Napa ngarannya Dometik? Dometik namanya. Dometik, makannya Dometik. Jangan sikong tambah pulang. Napa ngarannya bunyi pelat-pelat kenapa? Hah? Bendeplak kan apa? Mirip kurang lebih lah ternyata lah. Sudah juga diberi makan itu. Ujar dokter ini obat yang paling terbaik sudah. Buktinya harganya larang. Ada mau juga. Ujar babinian di rumah pulang. Coba pang kepala di puki. Jangan tertawa. Kepala bibu buki. Lawan es sudah jual bibu buki. Lawan banyu jam-jam sudah jual. Lawan limau nipis sudah jual. Ada mau jual? Ya dokter pulang adakan makan obat tidur ada. Napa ngarannya sanak. Napa lagi ada eselgen. Itu sanak pun eselgen apabila kita memakan itu peleh. Napa gara ngerti peleh. Arti peleh itu peleh. Hah? Iya. Gak ada pikiran apa-apa, peleh. Peleh. Ya kamata baca menceleng, kada melihat siapa yang di hadapannya. Peleh kalau nyata. Peleh. Kayak peler jiwa tak. Ya kada tahu siapa yang di hadapan. Kada tahunya. Peleh. Apabila dimakan ini secara ganjang, karena jantung dibar-dibar. Namun jantung kada dibar-dibar mati ya. Kada dimakan ini, kada mau guring. Dimakan ini tuh teguring sejam bangun. Ayo juga. Ini tadi nama ngantuk sudah. Bebaya hendak terguring, tolak aja. Apa ada berdadas membasuh anu nuklir. Berjanji bang sudah. Apabila yang bebajaan turun, banyak ada turun perah. Janji sudah. Itulah laporan tak setengah bulan ni. Esok hari apa? Ada nang malam minggu, ada nang ahad lah. Barang aja. Pokoknya limbah Sabtu habis aja. Lelaki yang pulang ya lah. Nah hari ahad. Tapi yakin aja, insya Allah umur panjang. Jan teralala mendoakan rahat acaya acara nang di DPR itu lah acara nang napa tongarannya dah aja aneh kita doakan mudah-mudahan guru sekumpul sembuh jar jan teralala padahal gampangan yang terlalu daripada kanurang daripada kanurang napa yang terlalu lama mandi di sungai ya cawatnya lalu nyawan ini yang terlalu lama nyambat bundanya tunggu balasan undana malam ini malam Jumat, malam esok, malam Sabtu. Jantra lala mati berkeramat. Nyawa mati jadi batu. Nyawa mati jadi batu. Apa nyawa juga mulai nyambat yang belajar. Jantra lala. Di mana garang rumah nyawa jantra lala. Nah. Satu, dua, tiga. Simpang satu, simpang dua, simpang tiga sama-sama. Simpang satu, simpang dua, simpang tiga sama-sama. Di belakang pabrik gas. Burit itu pabrik gas di situ rumahnya kan jantralala ujar abahnya lawan rumahnya ikam ini nak ajar bau untung benar jadi anak kok nang mana parut nang mana burit sama dibalasnya pian gen bahaya sama jua nang mana gigi mana gusi nyapa ini kata bagigi lagi jadi ujar abahnya jendera lala ikam mamanya balaki aku ni paling nyaman sudah ke pasar ada pegawai-gawai di rumah, kada bertetapas, kada beriris, kada. Telaki aku nyaman. Kenapa ajar umahnya jentera lala kada jadi nyaman balaki ikan mabahnya? Karena aku kada berduit. Jadi kenapa lang ditukar-tukar duitnya kada? Ujur jual lah. Kam sekolah anak sekolah ya, yo bang baitong 5 tambah 5 berapa nak atau 2 3 4 5 6 7 8 9 10 masuk akannya di kontong salawar wae. Di salawar nang halus teh mereka nanak. Syablas. Jara-jara apanya salah maka 10 jam coba ikan hitungnya hiih jar umanya artinya 11 pang maka sekolah sudah coba hitung 1, 2, 3, 4, 5 pian tambah hiih ayo jar 1, 2, 3, 4, 5, 6 masukkan tanggam salawat masukkan keduanya ujar nang apanya isama aja maka ya 11 jua ini 5 ini 5 nang itu sebuteng sabuteng sabuteng jadi berapa jarak rumahnya katanya 11 maka 50 andai umahnya bulat kagak angka 1 ya Allah. Mun kita hitung-hitung hidup inilah diisi dengan sakit hati dasar bungul banget. Di mana-mana hingga loco-loco. Dunia isinya loco. Dunia isinya loco. Kenapa jadi kita sakit hati? Loco mana dunia ini loco. Gigi kem aja dah. Kada mau panjang kayak rambut. Coba ya kayak rambut sehari panjang gigi. Nang kayak apa jadinya? Hidung misalnya sehari panjang sampai setahun umur. Nang kayak bekantan. Ya lah, ham bagus banget. Jadi baca ceramin awak seorang juga ketawa aja kan. Tapi ketawa di hati pun lah. Lamun bahanu ketawa seronganan, mana ketawa pulang hati-hati juga itu. Kalau rumah sakit jiwa punnya. Kita ingat dahulu. Waktu pelajaran kidam Allah bersifat sadia mustahil didahului oleh Adam dalilnya huwal awwal artinya Tuhan nang pamulaan dan Tuhan nang pahabisan lalu amalannya patut bagi mukmin mutakid bahwa ia memperbanyak syukur kepada Allah yang menjadikan dia dengan taufiknya adanya seorang beriman dan seorang muslim. Ingat kita itu. Jadi orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala bersifat kidam, hatinya itu senantiasa memikirkan nikmat Allah. Di antaranya nikmat Allah itu Islam dan iman. Kita ingat lagi di kitab sini bahwa iman dan Islam itu nikmat yang paling besar daripada yang lain-lainnya. Alasannya dengan Islam dan iman kita lepas dari neraka. Maksudnya lepas dari neraka itu kada masuk neraka. Lamun kada masuk neraka, masuk ke surga. Itu dah. Nah di dalam surga ini urangnya kada batuha kada baanum lagi umuran kurang lebih 30 lakian yang binian sama kada batuha lagi kurang lebih 30-an lah umur dan garing kada bisa lagi guring kada bisa bahera bakamih kada bisa nang dimakan, nang diminum itu semuanya jadi paloh. Palohnya itu menjadi wangi-wangian minyak harum. Dan dalam surga apabila hati hendak, maka langsung barangnya itu ada. Disebutkan apabila hendak memakan burung, datang burung ke hadapan, masak. Burung napa naikkan ke tujuh tak? Arti burung itu nang baalar tak? Ayam masuk burung-burung tak? Belibis. Napa lagi? Itik kisar. Asa handa memakan itik kisar. Bepanggang. Datang itik kisar. Masak di hadapan. Banyak memakan sepuas-puas memakan itu. Rasanya itik kisar itu semua rasa ada. Dan kada pernah kemasinan, kemasaman, kepadasan. Kada pernah. Dan kada ada nang di sana tu layak, kada ada. Menang di sini bisa kada layak. Patah gigi palsu. Di sana kada ampuh. Limbah tontong memakan kanyang. Hidup pulang si burung itu, masak pulang, baucap pulang, handap kalagi jinya. Kadang alih, coba lamun di sini, bahandak namakan itik panggang, paksa ke Banjarbaru dulu, ke warung surga. Ada alat Banjarbaru warung surga. Mana? Napa sawarga? Ya, sawarga. Anu kasih itu dulu mahandangi. Nun di surga kada. Sama lawan orang nang jadi wali dah. Kalau ikam mengaku aku ne waliullah ya. Nah, itu tanda-tandanya waliullah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Tuhan menyiapkan lawan walinya napa nang dikahandakinya asal serius. Tahukah serius? Asal bujur-bujur handak. Pabilainya handak ada barangnya. Tengah malam setengah tiga liur ketapi mau makan. Handak makan sapat bebanam. Sapat nang gono-gono nang dibanam. Mahnya dibanam, ambilakan cuka lahang. Buati banyu sedikit, irisi bawang, lawan tipakan, lombok korawit, gula sekar. Uyahnya jangan lagi, sebabnya sudah sapatnya masin. Limbahnya masak sapat bebanam kunyung kanan ke dalam napa cuka tadeh bah dua piring nasi kada tahu tah habis dua piring setengah tiga malam itu lagi ya parut dia benar betianan tujuh bulan ada takuni bini. Siapa nukar tadi? Kadar dajar. Nang nukar sasar. Cuma parak maghrib tadi ada orang. Belang ke rumah. Mau injok bungkusan. Sekali dibuka, sasar. Hah? Nyamannya. Malam esoknya hendak memakan pulang. Itik kisar bepanggang setengah tiga tok tok tok dia belum mengetok sekali dibukai itik kisar panggang anu ya kanan-kanan nang jaga malam memasakkan itik kisar kegandangan lawan pian jadi membaris seikung lawan kepala-kepalanya bebek buban bebek Yamaha lain. Tuh kada beintal. Itu tak. Sudah dalam hendak kawin. Bah. Baluman tak ucap hanyar pina-pinanya aja. datang sudah saka kalian inul hendak datang jua Rajab Bor. Bah lamun dapat inul nito nang lain kada nyaman lagi. Ucap mulai di atasnya mabur sampai ke bawah. Aduh. Mun beulah sumur itu berapa meter dalamnya? Ada tahu lagi puas. Mulai kemarin Sabtu nang di muka ni inul datang. Kusuruh mabur ke sini kan. Amun sudah rupa tak saling bagusan. Suara saling angkatan. Ya kada. Bepakaian apa aja dipakai pina cucuk semuanya. Nang sangat disayang akan benar pakarjaan. Lamun pakarjaannya kada bagus, sayang sangat disayang. Tapi kalau sudah rupa bagus, pakaian bagus, suara bagus, balaki seorang wali Allah Ta'ala pulang umat. Bor keras tahu kisah lagi ngambor keras. Kadang nasib manusia kadang sama ya kalah. Ada nang rupa kadang bagus, suara kadang bagus, hidup pulang susah, awak hibak lawan korengan, bisi laki pulang pas jadi maling. Nyalengar nasib ujaman merah. Nasib emang nasib, cari kerjaan tukang gali kuburan. Bali apa pang jalannya? Nah jalannya ya kita menuntut ilmu nih. Nah ilmu mengenal Allah. Apabila mengenal Allah, mengenal pulang akan suruhannya, mengenal yang dilarangnya. Ingat baik-baik. Mengenal orangnya, mengenal suruhannya, mengenal yang dilarangnya. Nang ini yang dikaji. Orangnya bersifat wujud, kidam, dan seterusnya. Nah, itu. Suruhannya, nah itu nah. Sabar, ridho, syukur, lurus hati. Larangannya, kalau kasar, jangan. Kalau basah, jangan. Pusang, jangan. Entah. Lalawanannya lurus hati tadi. Pahiriah, jangan. Itu diantaranya tah. Nah, apabila sudah mengenal orangnya, mengenal suruhannya digawe, mengenal yang dilarangnya dijauhi, maka dibari surga di dunia sini. Ya nang tadi, napa nang digerek tekatan hatinya diadakan oleh Tuhannya. kadanan pangaling-aling dah. Jaka handak tulak haji saban tahun, barabut urang yang handak manulakakan. Jaka handak baumroh saban minggu, barabut urang membawa. Unnya sudah dibari Tuhan, mengenal sidin, mengenal suruhan dikerja, mengenal yang dilarang dijauhi, maka itu nyamannya hidup. Kadang 5-6 tahun hendak memakan titik kisah, jangan kemakan mendengar suaranya kerja belum bisa. Suara itik kalau bisa terdengar-dengar. Dimapah? Ditakuni orang nanti mapah hidup ikan. Alhamdulillah aku jaga. Hari dahulunya ayam sepupu. Hari semalam sepupu. Hari ini tadi nah sebelah. Sangkan orang ini artinya ayam terus makanan yang hari dahulunya sepupu, kan ada kalau pupu ayam sepupu pulang sebelah pulang ada peningkatan. Kalau ngaran sebelah itu kan dua pupu sekalinya, kada yang hari dahulunya itu sepupu yang menukar ayam inya juga yang memakannya sepupu sekali. Hari nang kedua sepupu sekali jual nukar ayam. Nang hari ini orang di sebelah rumah. Inya pangpas mencium baunya aja. Han sakitnya hidup. Dimapa lamun ditakuni. Allah Ta'ala itu napa sifatnya pada tahun aja. Arti ridho lawan sabar lawan syukur lawan lurus hati itu napa? Nda pada tahu juga aja. Arti kalau kasabang, kada tahu juga nda. Arti pusang pang, kada paham nda. Arti pahirian pang, maginnya nda pada mengerti. Di mana hendak hidup senang nangka ini yo? Yo, dapat bala musibah kada sabar. Kalau kasah. Lombok warawit dajatah habis laki nang disepak bilang kata laluan bandar ini gara-gara nyawa aja kada mengingatkan habis lombok warawit kada ada lagi di dapur maka unda katujubana mengacak gitu unda lawan lombok warawit. Penyarikan mana babinian ini? Muha terseram berdulu sudah. Urang gigi 10-nya 12. Betaring. Ada juga babinian nak itu kan nang pina penyarikan mana? Ada juga padahal apa nang disarikakan apa? Rambut lawan dahi sudah balain aja. Coba abahnya jentera lala. Nang mana dahi, nang mana kepala kada kau ditangguh. Sebab longor. Umanya pulang, ujar abahnya ikamnya umanya eh. Umanya jentera lala eh. Lamun dipandang di sebelah kanan eh. Niat dan niati. Sebelah kiri pulang titik sumanti. Tapi kalau di hadapan pas arwah nenek. Hah? ini sudah potek koneng kulit nang kaya intol ayam masak. Nah apalagi ya Allah sampat pada berterima kasih dengan Allah Ta'ala sedang manusia pulang. Coba ya kayaknya diulahkan Tuhan jadi kambing. Ingat kalau kamu kambing kok. Hah? Sekali lapas boleh. Bekupiah haji. Bekacamata. Bejes buruk. Betulis di panggulu untung selamat ya. Bagus mana manusia yang sudah ahsan ditakwim. Kita ini kalau memikirkan tepang tadi, luput yang dipikirkan jadi pina pusang terus. Kadada arah memikirkan nang nikmat Tuhan itu nang kadada arah ke sana berpikir. Nang dipikirkan itu hingga kekurangan. Hidung dajar kada mancung nang itu nang dipikirkan. Lalu berpikiran dok di mapas supaya mancung hidung ya dokter kita operasi. Nah panang dioperasi pipi burik tapi di sini kada ada urangnya kada ada pipi burik di sisir diandak ke hidung sini nah lu mancungnya jadi mbahnya kawin nang laki mencium hidung lah tercium apa ya nah kepala nang kaini laki disulungi burik nah baik inol. Ada juga yang dipikirkan ke hidung. Nang sikung berpikir pulang, telinga ulun halus aja. Cobaan telinga ganal kayak gajah. Kadang yang dipikirkan itu nang sakit-sakitnya aja. Apulah terang terus sejika melamun bisi kawan atau bini katuju berpikir nang pina sakit-sakit nita kenapakah hatiku tu mangka benam hatiku ini sedang mana nenek nang kaya mapa umah bapaknya memimpinkan anak nenek sudah gonol bana awak burik bebulu sudah. Kada ada berterima kasih lalu-lalu dan Allah Ta'ala dimapa ikam biar muhata hilang tapi mesam ngarannya hitam manis atau hitam putih arti hitam putih urangnya urang hilang main seki taulah seki nah hujan es salju itu putih kalau nang main di atasnya orang hirang jadi ngarannya hirang hitam putih amun sudah mua hirang terdahulu merangut pulang hirangut mana sudah hirang merangut pulang bah pada ada kisah simpang tiga asam-asam. Ngapa unda hidupnya sudah 30 tahun unda sudah jar mukul warga kada kawa menukar honda bebek ada nang di iga rumah itu jar 300 bisi bebek hah itik jangan sikung ikam ini abahnya aja dasar bungul mana bercari. Sudah 20 tahun kita nak anak bajurut nak 7 sudah anak kita bujang-bujangan kada kau mengganti atap rumah jauh kaulah rumah cari hat pulang nampak tatai rumah kita tu nak hanya 2 bulannya kawin sudah habis di Mercedesnya korupsi tegawiannya. Imong bisi laki nang gawiannya korupsi itu imong nang masuk neraka itu kullulah min nabata min haram bannaru awlabe daging siapa aja ya ka Jibril bisi keturunan anak Jibril biar anak Jibril lamun makanannya haram neraka wadahnya ujar Rasulullah. Apalagi bang senang keturunan kelampaian dan raja makanan yang haram-haram itu rentan bunga riba kada baakat makan harta warisan kada dibagi bujur makan harta git anak yatim inya kada tahu di napa-napa lagi hak inya ada bakas peninggalan abahnya ha? Diunjuk lawan laki. Laki nang anyar pondokan mah. Hah? Disulumnya. Jangan intan. Bor aja matanya disulut. Banyak kok ini nang haram-haram itu banyak banar. Nang kada bakat tuh banyak banar ini. Hasil batoko sudah ujar kutalah apabila ada modal pedagang kada tahu lagi ini napa rukun dagang nang supaya sah jangan batal belum tahu babinian lelakian apabila ada modal pedagang hukum dagang belum tahu ini halal ini haram kada tahu selama belum tahu biar bujur juga tetap hukumnya haram. Sebab itu kada berdasar ilmu tabalujur nang kaya orang sembahyang tak untung-untungan sembahyang dohor sekali pas setengah satu sholat ada karena untung-untungan kada berdasar yakin waktunya sampai maka wayah ini bilang hendak 99% kurang berusaha dengan jahil kada tahu dihalalkan. Sudahnya ngaran korupsi ini tuh. Apabila orang menyuntan handphone, sebuting berapa ada handphone tuh harganya? Nah sudah pakaian juga, ya paling-paling 2 juta tuh ya. Bungkas batis. Hah? Batis bungkas. Handphone sebuting. Bukanya banyak. Menyuntan itu lalu nak ayo dengarkan bungkas batis orang enggak ada apa-apa kalau bini bener ya bini warna masuk akan ngininya nah limbah sudah nang 1 triliun 2 triliun 3 triliun korupsi ini tuh harap bakapal kalembang aja kasih tuh kemarin bebas ujar Rasulullah SAW hanya-hanya binasa urang nang bahari sanagaraan karana apabila nang menyuntan itu urang bapangkat, maka bebas dari hukuman. Apabila nang menyuntan urang biasa, langsung ditangkap. Itulah penyebab jadi negara kacau. Seandainya Fatimah anak Muhammad menjadi pencuri, Muhammad sendiri nang menatap tangannya tanpa orang lain. Nangka itu Rasulullah. Kula warga Rasulullah, pabila mengerja dosa, dua ganda siksanya dari orang biasa. Ya nisa'an nabi mayya'ti minkun nabi fahisatin mubayyina yubo'af lahal adab bi'khair. Itu ayatnya. Hai pula warga nabi, siapa mengerja dosa di antara kamu, maka disiksa dua ganda. Sebab inya jadi ikutan bagi orang yang lain. Ini menyangka unda sudah kurang surga, jadi nyawa umpat saja lawan unda, cium burit unda masuk surga nyawa. Mana ayatnya? Ayat yang ada, apabila salah, dua siksanya dari orang lain, sebab jadi ikutan. Kalau kita mengerja yang baik, jarang-jarang orang mau ikut. Tapi kalau kita gawian mengebor, orang banyak mengumpatkan. Jangan. Itu adalah jangan sama sekali disetel di rumah. Anak buah kita cagarnya jadi keresken. Lamun umanya nangka tujubannya menyetel itu sampai pukul 7 pada sembahyang maghrib hingga katujuh menyetel si keresten itu, nangka apa abahnya berpikir. Mun aku bisi bini gitu ikan mangkal hati kok. Tinggal berdoa lawan Tuhan lagi, ya Allah ulun kada bisi putusan. Pian aja nang macam apa pian memutusakan. Sebab ulun kada kada suara lagi. Sudahnya Indian itu di setel siang malam. Sembada penglah Indian itu kada bisa sakit parut masuk angin. Padahal pusatnya tak jalak, tak bilang. Nah, ini. Dengaran si salun itu. Nina, kadinya susu lagi bakul. Nah, baikkan. Matiku mun aku ampunnya ini. Di anu, kada cukup tangan. Minta aja sudah. Ini sontol aja sudah. Nang bisi TV-nya itu juga nang bisi nang penyiarnya itu nak merusak juga lawan umat Rasulullah nang bagus-bagus ini. Mbak banyak kita buka dan itu coba ya kan jenisnya kada menyerjan itu nang besar-besarnya pengajian aja. Pengajian yang bisa tel menjadi buka pengajian isinya. Ini banyak pak dibuka itu pusat India. Si Salulah, Salman Kana, Sahruk Kana. Ya kau jadi ganti lawan Jaini Gan. Akor kada? Ay, kada kalah juga lawan Salman Kana. Tapi ini burit burina kerewet-kerewet siapa? Sampai aku berpikir nangka itu ini Salman kan, Sahruk kan, ganti panglima jalan jaini gan. Nangka kak ini nah misalnya nah disorot. Di sana ya. kada rancak jua nya ta beberapa seminggu 8 malam. Iya. Ini kada. Sakit hati kan daulah. Urang menyuntan handphone sabuting aja bungkas batis limbah nang sudah nang teraliunan-teraliunan itu harap biasanya. Jadi aku ingat ulang hadis Nabi tadi, nang jadi binasa negara-negara bahari karena apabila nang babuat salah urang bapangkat bebas, apabila nang babuat salah urang biasa langsung. Nah, yang terhormat, nya ada kisah ikan pembakal diangkat dari pembakal karena wani urangnya bungol. Apabila kada diulah jadi pembakal sare, kan malu ngalih banar. Ayo ya ulah aja pembakal padahal bungol. Baca kada bisa, nulis kada bisa, pidato kada bisa. Lagu bupati hendak datang ke kampung. Lubak iya welon sekretaris. Bebinian sekretarisnya dari pintar. Wah ini banyak karena sekretaris bebinian bawa. Pintar, baik rupa, sekretaris. Wah ini. Sekretaris bini-bini baik rupa pula. Bosnya ganal parut. Jadi ya sekretaris, kita latihan PR malam ini. Dasar isuk yang kita ucapkan terima kasih. Nang cagar datang isuk PR lah. Pertama bupati, kedua camat, nang ketiga kepala polisi, nang keempat kena pulang kantor agama. Jadi kena pian terima kasihnya karena yang terhormat Bapak Kepala Kantor Agama, yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Bapak Camat atau calon mati, yang terhormat Bapak Kapolres, yang terhormat Kuat. Mereka yang buat yang mengharamkan menghalalkan hafal sudah. Jadi jauh sekretaris perlu tulisannya. Tidak ada bisa membaca juga di situ. Pak Isukari datangan orang berada. Sekretaris dihadapan. Yang terhormat. Lu kan ingat lagi ya. Bupati ada. Artinya bupati ujar sekretaris saya juga nambah binian kita yang terhormat camat pulang di bawah sedikit yang terhormat Kapolres, artinya petangkapan namanya sekarang saya bertangkapan. Nah, yang terhormat Pangulo, kan cocok banget kalau yang terhormat ngalih orang menjaga tapi bunga ngalih kayak ikam juga tak jago benar tapi bunga ujar laki ulah kantang bubur. Aku nih kata nyaman parut. Sekalinya mambil baras sejuntang. Banyunya lima. Lima juntang. Bubur langarannya. Tucet rumah. Kapan diulah? bungul bana jalaki ulah kampang sapat bebanam lawan cuka haro cukanya sebotolan sapat bebanamnya sekali membanam hilang malah hangit rasai panjang lagi kam kada aja mambil berkat yang dijagainah merasa aja rupanya seorang kada bisa membanam juga membanam sapat aja kada bisa kelimpatan pintar kalau malamnya sudah juga disindir-sindir beginian tadi orang yang mau sekolah itu jangan sekolah agama aja ada juga sekolah dunianya. Napa sekolah dunianya mbah itu nah batat tapas ini batat tapas pantang-pantang ada bisi mesin cuci buat terus abang hijau kuning buat bisi sekali dengan laki bisi tapi semerendah anyar batuntung ditapas lalu ya disadai jangan laki mana tapi semerendah kok tu yang itu nang mendadai itu ya kada ada warnanya lagi jadi sabuk kok. Nah, namun kada tahu cara menapas. Jadi tasupan nih kalau telah. Baik mun nang lakinya pamaaf, aja jar lakinya aku maaf ya aja nang sekali ini. Nang dudi kena nah ini caranya nah. Nak betetapas sangka ini. Ulun ganti kena. Nang rusak itu, ulun banyak lagi bisi duit warisan. Nang kalakan nang ulun kena. Bangsan itu beraja jadi paut. Masda ulun diburan aja. Pengarasan pula. Bah janang lakin daya ketahku. Nangka ini nda kada kawin lawan nyawa. Bek lawan inol. Maksudku itu nengah Pak Luhai. Apabila bisi laki itu jangan menyakiti hati laki. Baik muka ikam tah jangan menyakiti hati si laki. Muha tuh jangan menyakiti hati laki. Merangut tah. Menceleng tah. Kalau emang laki ada nama macul kacamata. Jeleng. Mun handak jua nang kaita lain kalau tak rumah bawai karannya muka kacamata liliput Dede Yusuf minum botrek. Jangan mas kali ya kamu hatu nang laki tapi sakit hati jangan dicari-cari supaya manis walau antalqa akhaka biwajhin dhahik walaupun sodakoh itu engkau menghadap saudara dengan muka yang manis sodakoh juga sudah apalagi lawan laki buah laki saraba menyamani mulai di atas sampai ke bawah sudahnya di tengah bornya main banget senyum coba lihat orang tuha-tuhaan tanang ba ilmu ya kalah sasar batua sasar misra lawan laki kan tuha sudah nukar aja lagi nang abang di sini nang apa namanya Pak sudah tuha 80 umur masih aja lagi nang apa namanya tuh ginjo di mapa yuk jangan laki aku hendak membaca doa di sebelah rumah iki orang berdoa selamat umanya kan kan baca. Sekali nang umanya aja jenak tulak sini dulu ikam. Habang di sini nah. Jadi baluman lagi Al-Fatihah samunyaan nang hadir dari ketawaan barata. Baciri di sini. Ham daripada nini tadi. Banyak bulit ke rumah membukakan lawang nang nini itu. Bepacul dada. Bukakan lawang. Bunta pati ya. Kaimah datang langsung menyetir. Menyetir. Ini bah bawa kunci sorong selabahnya aja. Nak saruan kunci bawa sorong. Ie lalu yang buka sorong nang laki kauyuhan kang saruan baca doa selamat kada. Sekali nang bini kadada dalam kelambu kadada. Kadada dalam kelambu. Uma kai daun. Gimana ini tulaknya kan ada menenggal kesan di sini. Tapi buliknya kenapa kadada? Maka pasti siap sudah nang laki dalam bulik kena. Aku borang saja. Sekali kadada cariin di dapur kadada haral di bawah ranjang. Mengaruh. Umanya bangun bangunnya. Aku nak makan. Habis nasi. Ikam saruan kalau tadi. Napa makanannya? Ayam kah? Kelaparan? Itik kah? Bana pak? Gabin cak burung boleh. Gabin cak burung. Terlalu juga nang besurungan nenek. Mulai isa sampai pukul 2. Gabin nang disuruh. Kasian orang. Ikam tertawa karena kan mau terdapat kakawanan. Nah. Ingat non gabin cap burung. Ada orang mendak bahasa saruan itu jangan tapi panjang acara. Hasil betahnya 11 kali aja. Doanya Rabbana atina makanannya maka apa? Makanannya nang nyaman banget sulada. Sup dada. Sup kikil, sup buntut, ruwan SS-an aja lah. Ini kada batang amalaman. Baca Yasin dulu aja. Tuntung Yasin tabarak. Tuntung tabarak manakib. Tuntung manakib tahlil. Tuntung tahlil ceramah. Sekali makanannya. Gabin cak burung bah siang yang ada nang si kong pulang mendengar orang nang menyumbali ayam keong ini ayam batun tuh ujulak yang diatur kena malam ke rumah ulun berdua selamat sedih mendengar menyumbali ayam tadi. Ya Yasirin ini mesti sudah sebelah sop. Sebelahnya ayam bersama. Pas kalau ya Allah, sehirupan sopnya, seigutan ayam pahanya. Nya orang yang garing-garing liur ini kan tujuh banal menguyang-uyang mereka. Padahal kata bujur makan juanya, tapi mau disuruh habis. Lu besang gue. Banyak malam ini memasak cagarika maja cukup-cukup di rumah. Aku sarwan. Jangan ini. Umanya, adakah lemok terawih? Ada. Ambil 10 biji. Nah, buat dalam kocekan. Lemok terawih, kurang pamandas. Sekali acara pukul 12 saja tonton. Nang disuruh orang wajib. Dimapai kamu nak menggunakan lombok perawit wajib ya kalamang nyaman jualan ha? Lawan apa? Lawan apa ya? Lain sambal sate ini lombok perawit kada tahu anu-anu ya makan ya. Napa ada bau udar harus sakit. Setengah malam kosong diisiin apa? Wajib. Bah. Boleh ke rumah lu sakit parut dah. Umay, tangan. Nasi ada apa? Habis pun pian yo bapasan, cukup-cukup gasan ikam meja makan. Iwaknya apa? Ya habis jua. Pian sarban kalau tadi. Naik darah sudah. Nah, apa makanannya? Wazik tahu aja. Iwaknya Bang Janang bini ini bungol juga. Sudah tahu aja wajib ditakun iwaknya. Wazik be iwak lah bungol ya. Nasib. Tapi ini kada ada lagi orang bapangantenan lah. Orang bapangantenan tu sambil segala macam makanan ada. Walau bahan pap ya tak ada juga. Jadi mah datang tu nak supa nak makan nak diambil. Orang bapangantenan tu minta kalau ini, ya kalau lah. Nah, kada cara bahari tak ada. Nasi penyupan. Mbak Iwak apa sembunyi? Tohok ikan orang Arab mahadang iwaknya mana ajinya? Orang Banjar habis sepiring sudah. Orang Arab amin eh. Kada kau makan ikannya mana? Jerami ikannya mana? Ketahuan yang di dalam iwaknya kan bakari kita iwak di dalam kalau nasi itu ya kalau berubuhi kenapa bawang bahari itu aja yang jadi iwak di dalam itu lalat hanya kata meinggap bang amin kata tahu matinya di luar kenapa ada regok regok amin ingat aja kalau kesa amin nih ya ini rintuhot aja ingat aja kalau Linturut memanagana anak taras. Oh bukan jami, bukan linturut, ini noilir. Ayo sudah kisah ujur dari adiknya ada mustahil tiada darinya baharu alam Allahul ladzi dan ingat kawan Tuhan sanan tiasa. Arti ingat kawan Tuhan, ingat suruhnya digawi, ingat larangannya dijauhi, diantaranya sobat, syukur, ridho, lurus hati. Nang diharamakannya kalau kasah, kada berterima kasih, itu pusang, lawan pahirian. Nta, nang rajin dihiri ini tu kisahnya anak Nabi Adam kawin lantaran manusia belum ada hanya baampatan aja. Nang ini kambar laki-laki bini-bini, nang ini kambar laki-laki bini-bini belum ada nang lain terpaksa kawin bahuruk. dang sanak nang bini-bini nang ini kawin kamari. Nang ini kawin kamari belum ada nang lain. Ya kada nang lain kada boleh kawin lon nang sanak. Bahurup nang ini baik rupa dang sanaknya nang ini kada baik. Sarik nang ini napa undajak kawin lon dang sanaknya nang kada baik rupa. Dang sanak unda baik rupanya om ambilnya. Timbul lalu bagiri. Itu aja asal. Ujar nang ading nenek. Itu sudah putusan Allah. Melewat abah kita lawan umma kita. Abah lawan umma disuruh Tuhan. Kita berturut aja. Menurupa banar aja. Bagus lawan kadanya. Masalah sumur bornya sama aja. Hire dibunuhnya. Nah, ikan tahu apabila orang tak bahirian, nang puasnya itu tahu kan? Nang dihirinya itu mati. Lamun nang dihirinya belum mati, masih hidup aja. Nang disininya menggurak terus. Itu. Oleh sebab itu, selama ada hire, imannya hilang, apalagi ibadat. Jadi ikam tersebut tulak haji sebang tahun, tapi pahirian percuma tulak haji. Dimakannya oleh sihir dan kita. Apalagi nang seumur hidup sekali aja bahaji. Sifat pahirian pula. Nang rasa diigut bidawang 4 juta itu di sini. Kada nyaman melihat orang mendapat kenikmatan. Apabila orang mendapat bala, inya gembira. Tuhan hendak mengetahui aku ni pahirian kada. Apabila orang tu dapat bala, senang hatinya, kiri itu. Apabila orang dapat nikmat, sakit hatinya, kiri itu. Itu jangan menangguh-nangguh nih. Kita ni ilmu sedikit, ibadat sedikit, duit kejalan banyak. Hanyar iman habis. Sangkan ikam iman tu andak lari kupiah sini kah? Banyak surban gono, limbahnya baju bah, lumba, tasbeh kurang kayak kayu gat, bigi gata, pas ulang kegilaan. Iyalah nih toh nongaran orang beriman kada orang beriman tuh kada dapat hirian. Ini di mapa datang ke kampung orang, di situ ada ulama muridnya banyak, sorong andak jo bisi murid orang kada mau mengaji hiri mandauri lawan murid orang. Murid-murid orang nama ngaji ini diambilinya tunggal lingkungan supaya umpet inya. Mahaur ampun orang, istilah dokter itu mengambil pasien orang. Pahirian, sudah pasien-pasien orang kalau pulang seorang jadi mau obatinya. Ganggu ampun orang aja gawian. Pahirian ngarannya. Ya ka urangnya tu anum lah ini sudah tuha jua pahirian. Ya kan yang masih darah muda, darah salawi 30 biasa aja pahirian. Ini lamun nang sudah nang 50-an jua masih aja pahirian lagi ya Allah. Saban hari bari makan urang di rumah tak ada pahalanya. Tambus semuanya anggota. Sihir itu bang ada di hati. Balurus-lurus hati aja. Napa garangnya jadi inya pulang nang dikawinakan lawan sidin ya. Udah hendak jua. Nggak tahu kasar orang udah basah sudah ya. Bapa-bapa hiri-hirian kan sudah nang tahu aja sudah rukun iman nang ta'anam qadha dan qadar baik dan jahat semuanya datang dari Allah Ta'ala. rukun iman itu enam. Lima yang pertama menentukan ada dan kadadanya adalah nang nomor enam ini. Apabila kau memegang nang takdir Allah ini, kau dipegang. Lima nang dahulu itu ada semuanya. Apabila nang keenam ini kada kau memakai, lima nang dahulu itu hancur. Sudah aja dipadakan bulik-bulik. Aku nah ya kanya balihat ikam nela pina sigar-sigar sehat-sehat takana aku. Padahal gawi yang sorong apa? Mencari duit aku bawa rumah ke dompet. Berdagang di toko ke dompet. Nah apalagi memberat intan ke dompet. Gawian berjalan ke rumah sakit cuci darah. Untuk kalanggar sini nama membaca kitab. Itu aja. Ya tak musibah penyakit yang kayak ini. Saban malam kena kuburin. Harayan orang nang bacari dunia siang malam kada terlihat garing-garing. Sigar-sigar. Ya ke aku tah dianggapi pahirian li iblis. Menangis saja siang malam tah. Aduh artinya orang sehat-sehat sorong garing. Aturannya sorong ini nang sehat banar gawian tang. Nang menyambung risalah nabi nih. Namun nang urusan nang urus dunia itu nang aturannya nang garing terus aturannya. Tapi kenapa kada ya ke pahirian salah. Ada ya. Cuma kekawalan ini artinya anak murid nena itu ketujuh banal nang anak bahirian itu ketujuh banal. Napa nang dihiriakan sudah takdir diri sorong kaya ini orang nang kaya ini nang maaturnya Allah Ta'ala orang nang hiri itu sama lawan memadahkan Tuhan kada adil. Sama lon madakan Tuhan tak salah ma'andah. Berartinya mengaku hebat pada Tuhan ya kalau. Padahal Tuhan kada sing doliman sama sekali, tepat sama sekali. Jangankan musibah nang sakit kal sing guringan saban malam nenek. Kam tahulah tak cucuk duri aja sedikit tah. Lawan beribadat siang malam seumur hidup pahalanya lebih besar tak cucuk duri itu daripada beribadat siang malam. Musibah apalagi nang merantan parut pinggang kepala saban malam. Malam dahulunya jarkulan lebinian ikam sepasial malam ini guringan aja berata masing-masing dalam kamarnya bilang ba'adu paroh dalam hati kulamunnya saban malam lebinian ini maharagu aku ajilah mahumpat jom maharagu bebinian yang mbak minta 4 jom namun sampai seminggu kasih guringan kalau pindahinya ketawa selongonan iya kalau maginnya bebangat karena aku mau obat inya pulang jadi dibari istirahat juga mun seorangnya tetap aja sudah tadi nangka itu juga tetap aja sudah ada bakundahaya itu tetap aja bebinian tahu orang penakutan non laki ya kalau ayo aja situnya paribasanya tak teguring di atas murid laki hakon aja orang takutan sorong ya pikir-pikir ulang sekiranya ada istirahatnya pas bener kan di rumah tangga nih kada ada lelakiannya babinian semuanyaan ya Allah kan dimapa itu ada benda di rumah nang rusak itu malam tadi ada benda rusak di rumah anakku nang berdua tuh adingi ke Muhammad Amin nun habin itu nitu nang berurusan yuk kadakan membari maras nang halus itu berurusan. Di teleponnya orang datang ke rumah ini ada kerusakan, ada benda yang rusak. Ditungguinnya dia pelatar laut sini, mantap aja yang halus berdua itu. Jadi jalan pulang rumahnya, lamun kita mengharap pulau warga, kan marinanya banyak, ya kalah pulau warganya banyak, tapi kada meheran nih. Jadi anak kita ini dididik mulai dari halus, inya berdikari, berpikir sendiri. Jadinya kada berpegang lawan makhluk. Handak berpegang lawan abah, abah dari. Supaya pintar jurang inya yang berdua ini supaya pintar. Mantap aja bang pada dua berurusan tah. Ini syukur banar ya. Abah tongnya garing, jurang sudah kada lawas lagi. Abah datangin ini atong, mati artinya nih. Ujar nang halus itu, jangan bayar dulu ujar, mun pian mati siapa nang ngawin akan ulun aja. Nang halus berpikir nak minta kawin akan, nang gonol berdiam aja. Kan ada pikiran ke situ tak ada sudah. Jadi halus awak bener aja lah. Dasar membapak. Adakah orang lah yang umur 7 tahun dikawinakan adakah? Kadang menyadar aku rasa kepingin lah. Beminantu 7 tahun. Mencari akan bininya nang katua inya 7 bininya 17 kawa mahamba laki ya kalau kada jua pikiran kita jangan mati dulu apa aja siap ngawin akan ulun kasihan. Di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara bermula artinya iman yaitu tasdik yakni membenarkan. Jadi iman itu membenarkan dan artinya Islam menjunjung segala perintah Allah Ta'ala juga adanya. Amin katakan tak? Arti iman membenarkan. Ya kata Tuhan bersifat wujud hati kita membenarkan. Ada Islam ini menjunjung segala perintah. Ya ka diperintah sabar dijunjung. Ya ka syukur junjung. Ridho junjung. Lurus hati kada pahirian dijunjung. Lawan laki jangan menyakiti hati sidin. Merangut, menjeleng, ano menjulur ilat. Jangan, lamun mintu boleh aja. Janita, tumbawai ngarangnya. Halo, ini banyak banekan mabinian nang kayak itu laporan lalaki nang lapor. Doakan mana aja bini ulun mudah-mudahan paham jauh ini mencari sakit. Sekali mabinian lu ini biar dia Allah aja. Kada ada manisnya lagi mana. Rupanya masin kok. Apalagi kita kan lalaki nang mendulang. 3 bulan berlikar ujar orang keluar berlikar mendulang kasihan nasib sudah orang bahari leh membantu laki ya kalah jual gogodo ngabini ya kalah jual nasi kuning han untuk bahari bantu abahnya aja hendak sehidup semati pang jalan abahnya menabahnya mati ke pondokan gue bukanya kesian aja orang gue ini zaman krisis ini nah nang biasa-biasa ikam ya kalau ke Jakarta aja ya kalau memborong tapi baju cekal bajualan di Banjar dari Semarang dari macam-macam ya kalau habis dimakan api kebanyakan nang baju habang kalau jadi apinya ketujuh benar habis lalu pasar nang terbesar di Asia taulah nang terbesar di ASEAN pasarnya habis dimakan api macam apa lagi maka orang Islam nang banyak berdagang di situ ya kan nang bubuhan nang hanya itu kurang lebih aja ujian umat Islam Allah habis lalu malam tadi aku melihat di TV balung aja lagi pajak berapa jam sudah aneh aja apinya aneh coba lagi api kan punya kegampangan api jorong bahari tahi tikus gini hancur. Aku bahari itu nah, di jalan Kurnia situ nah, orang ke apia. Lalu aku datang ke sana lagi sigar aja bang kawai bu anu berjalan ke sana. Ya tak orang ikam. Ya, anakku jar. Padahal lain anak ni geguling. Gaguling anakku gaguling. Anak sidin di mana kau tahu? Coba ikam. Hanyar api di dunia aja. Jauh pulang apinya di sana situ. Sidin di sini lon keguling nak. Anakku di sidin. Aku pesang 7 biji aja batu. Sebiji batu dibacakan Allahulah 7 kali. Banyak parah amputakan sebiji. Amputakan sebiji sampai 7 baca apinya. Batunya harus sejamun gono kalau kepada orang jalan Kurnia balik han jauh ke apinya apalagi kena awak sorong mulai dikubur muha di bawah batis dihirit mulai dikubur sekumpul ini nah dihirit durah sampai ke Padang Arafah termasuk Padang Arafah atau Padang Mahsyar hanya dilabuh ke dalam neraka badahulu kepala mulai dikubur dihirit durah untuk jenuh kayak apa sakitnya kenapa badosa sebelum mati kada bertaubat. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Urang nang kada badosa masuk surga kada berhisab. Urang nang badosa muhanya di tanah, batisnya diirit langsung dalam neraka. Wa nasuqul mujrimin mujrimin orang berdosa ila jahannam langsung ke jahannam wirdan kepala ke bawah batis di atas ngalih ya mencari manusia yang kada berdosa teng aga aja dosa. Lawan umah lah, lawan laki lah, lawan tetangga lah, teng aga aja dosa. Cuma lamun inya bertobat sebelumnya mati, karena mahamalakan sifat bako. Bako Tuhan sifat kakal, mustahil dihubungi Adam. Dalilnya wajib robbika, patut bagi mukmin mutakid bahwasanya ia memperbanyak ingat lawan mati supaya boleh memperbanyak istighfar dan taubat adanya. Mintu tulisannya semalam. Bataubatnya ini nah, supaya mati jangan dihirit orang. Lamun ikam membaca istighfar, astagfirullah, sampai 1000 ikam membaca, rasa-rasanya lamun ilasan unjun telah diumpani, dilapas di banyu nang ba iwak 1000 buting, asa kada mungkin kada dipatoknya iwak sebuting buting, mesti ada sebuting nang dipatoknya iwak. Maksudku apabila 1000 membaca astagfirullah mesti ada sebuting nang diterima Tuhan. Lamunnya Tuhan menerima, iya sudah, inya kada perlu 1000 nang perlu diterima. Menyerita lima, iya sudah. Kayak kita juga tak, apakah anda hendak kawin, ulunnya hendak balaki pian diterima orang, iya sudah. Biar 1000 kali berucap sirin berdiam aja, kada artinya. Banyak seribu ucap sekali aja, laos bana sudah nulai, udah mahadang nyawa. Dasar nasib si Inul. Nyalang dicari lelakian dasar nang ketujuh mabur jua. Takut nih jalan lelakian dikam. Nang bisa mabur dari itu dicarinya. Mang sebungul mabur. Kada bebanyu sumurnya. Menjunjung perintah Allah nih subuh, subuh. Subuh. Dijunjung subuh. Ini napa? Pul berapa sudah setengah enam kena aja. Setengah tujuh gen basuh nang halus. Tahu kan halus? Tenedel. Di mana nenek? Setengah tujuh. Baru namanya semeng subuh lagi. Asar bang. Pas pukul enam kurang lima. Di mana? Muntahkan anda pembacaan bahari di keraton. Beminian limba asar pembacaan. Pukul setengah tiga tulak pada rumah. Sampai ke sana pembacaan. Bulik pembacaan maghrib. Sumbayang asarnya apabila. Aku limbah tahu nang kaya itu ikan. Seikung aja nang ketahuan ku kada sumbayang asar. Stop sampai. Beminian kada dibalik lagi pembacaan limbah asar aja kok. Bahku takut itu.